Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, kitab yang membahas tentang masalah tauhid dan juga macam-macamnya. Demikian pula asyirku wa anwa'uhu, beberapa syirik dan apa pengertian syirik dan macam-macamnya. Pengetahuan seseorang tidak akan dikatakan sempurna kecuali dia mengetahui lawannya. Kalau kita belajar tentang sesuatu, kita akan semakin jelas dengannya apabila kita mempelajari lawannya. Kita akan semakin jelas terang benderangnya siang kalau kita sudah mengetahui gelap gulitannya malam. Kita akan mengetahui warna itu putih kalau kita sudah melihat warna hitam. Kita gak akan bisa mengenal itu putih kalau kita gak mengetahui apa hitam. Sebaliknya, kita gak akan mengetahui apa itu hitam kalau kita belum melihat warna yang putih. Demikian kita mempelajari tauhid, kita juga harus mempelajari apa lawannya. Abdiddu, kata para ulama, yadhar min didihi didduh watatabayyanul asya. Lawan itu akan semakin jelas dengan lawannya. Sesuatu itu akan semakin jelas keberadaannya dengan adanya lawan. Dan dengan lawan tadi, pengetahuannya dengannya akan semakin jelas suatu perkara. Maksudnya apa? Kalau kita belajar sesuatu, maka pelajari juga lawannya. Kita akan mengetahui tentang agungnya Islam kalau kita mengenal betapa buruknya jahiliyah. Sehingga dengan ini, kenapa para sahabat dikatakan orang yang termulia setelah nabinya, orang yang na'am diutamakan oleh Allah setelah nabinya? Karena mereka pernah mencicipi masa jahiliyah, dan mereka sendiri, bahkan sebagian mereka, terjatuh ke dalam kegelapan jahiliyah. Kemudian mereka merasakan betapa terang benderangnya syariat Islam, sehingga mereka ketika beriman sungguh kuat iman mereka, karena apa? Tahu yang jelek dan tahu mana yang benar. Dan kita kemarin masih pada bab ayushriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Apakah mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy menduakan sekutu, syirik itu menduakan, membarengkan, ma la yakhluq, berbuat syirik terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta syai'an apapun, wahum yukhlaqun, dalam keadaan mereka yang diciptakan. Jadi ini teguran bagi Allah SWT, bagi mereka kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. Apakah mereka beribadah kepada seseorang, kepada sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa, bahkan mereka yang diciptakan? Jadi ketika mereka beribadah kepada berhala, mereka beribadah kepada orang soleh, mereka itu gak mampu menciptakan apa-apa, bahkan mereka yang diciptakan. Jadi kalau kita beribadah kepada makhluk, berarti kita telah beribadah kepada sesuatu yang lemah. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka nanti kata Allah tidak akan mampu menolong orang-orang yang menyembahnya. Dan bahkan di akhirat nanti syaitan akan berdebat dengan orang musyrik. Ya, syaitan nanti di hari kiamat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akan berdebat dengan siapa? Orang musyrik sendiri. Syaitan yang diibadahi oleh mereka orang musyrik berlepas diri dari mereka. Ya, kata syaitan mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala dulu telah memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah? Dan Allah juga melarang kalian untuk beribadah kepadaku, kata syaitan. Mereka mengatakan iya. Maka syaitan mengatakan, kenapa? Ketika kalian kami seru, kata syaitan, untuk memalingkan peribadahan kalian kepada Allah, kalian mau? Pada hari ini kami, kata syaitan, berlepas diri dari kalian. Ya, syaitan yang diibadahi oleh manusia ketika di dunia tidak memiliki apa-apa dan mereka bahkan berlepas diri. Ya, sesungguhnya kalian yang tersesat. Kami hanya mengajak kalian dan kalian ikuti aku. Tetapi kalian tidak mau mengikuti Allah. Padahal Allah sudah memerintah kalian untuk beribadah kepada Allah. Kami seru kalian, kalian ternyata mengikuti aku. Bukan salah kami, kata syaitan. Tahu. Kemudian kita lanjutkan ucapan penulis. Kemarin kita membahas masalah apa? Doa kunut. Ya, doa kunut. Apakah doa kunut ini disyariatkan dalam sholat setiap subuh atau tidak? Yang rajih dan yang sahih sesuai dengan pendapat yang mendekati dalil adalah tidak disyariatkan untuk doa kunut pada sholat subuh. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang jelas, ya, yang menyebutkan dengan terang benderang jelas, tidak ada takwil-takwil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya setiap kali sholat subuh. Tetapi yang ada adalah kunut nazilah, kunut yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi sesuatu bencana, sesuatu perkara yang syiddah, sifatnya genting, seperti ketika seorang ketika itu kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir dalam rangka untuk meminta tolong kepada Allah, maka Nabi melakukan apa? Kunut nazilah, dan dilakukan setiap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terus. Dan doa yang dilafadzkan dalam kunut nazilah sesuai dengan kejadian itu. Ketika kita sedang berperang melawan orang musyrik, kita pun mendoakan kejelekan mereka, mendoakan kekalahan mereka. Ya, ketika kita sedang ditimpa bencana yang besar sesuai dengan bencana tersebut, kita na'am mendoakannya. Adapun kunut yang diucapkan oleh mayoritas kaum muslimin zaman sekarang ini setelah ditengok daripada apa namanya? Secara istilah mustalah hadis, dari sisi hadisnya dipelajari dari ilmu hadisnya, itu adalah kunut yang dipakai ketika apa? Salat witir. Jadi witir itu salat yang dilakukan di akhir malam, atau sholat yang dilakukan setelah isya ketika seseorang hendak tidur karena khawatir di akhir malam nanti dia tidak bisa bangun. Nah, itulah di sana kita apa kunut witir. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alait la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa diucapkan ketika witir, bukan ketika ruh. Tetapi ya, dengan ini semuanya kita tidak bisa mengatakan kalau orang yang melakukan kunut subuh itu sholatnya batal. Kita enggak bisa mengatakan. Tetapi kita katakan subuh tidak ada kunut yang sahih dan yang kuat dari pendapat para ulama sesuai dengan adillah-adillah yang disebutkan dari mereka. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan juga dalam perkara ini masih diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri di tengah-tengah kita. Hina unzila alaihi, ketika diturunkan sebuah ayat, wa angdir ashirataka laqrabin, dan serulah kerabatmu yang terdekat. menyeru keluarga itu enggak harus mereka mengikuti kita. Mengajak keluarga itu enggak harus mereka secepatnya ikut dengan kita. Terkadang justru seseorang itu diuji dari keluarganya. Kita menyeru tetangga kita menerima, tetapi ketika kita menyeru keluarga kita boro-boro menerima, bahkan jadi musuh. Ini pun bukan kejadian yang terjadi pada masa kita, pada masa Nabi. Coba kita perhatikan, siapakah orang-orang yang menentang Nabi pada masanya? Siapakah Abu Lahab? Siapakah Abu Jahal? Dan siapakah orang-orang Quraisy? Mereka itu adalah paman-pamannya Nabi sendiri. Mereka itu adalah kaumnya Nabi sendiri. Bukan musuhnya, bukan kerabat jauh, tapi kaumnya sendiri. Ya, Abu Jahal paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika diseru bukannya malah menerima, tetapi menjadi musuh utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu terkadang ujian yang paling berat yang diujikan kepada dirinya adalah dari sisi keluarga. Nah, maka oleh karena itu ketika seseorang menyeru keluarga tidak harus dianggap sebagai suatu keberhasilan, adalah seseorang ketika menyeru keluarga itu mereka ikut, tetapi sabar di dalam menyeru mereka ke dalam kebaikan ini. Karena apa? Terkadang jiwa manusia itu berontak kalau diberikan kebaikan. Ya, terkadang mereka canggung atau memang terdapat syak, ragu-ragu dalam hatinya. Karena sudah terlanjur melihat lingkungan yang seperti ini, ketika ada sesuatu yang baru, kaget, wah jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini beda dengan ya masyarakat. Akhirnya sedikit canggung-canggung. Itu terkadang dari keluarga. Maka oleh karena itu ketika diuji dengan keluarga, maka jalani dengan sabar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap perintah untuk apa namanya dakwah kepada mereka dengan segala hal. Baik. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semakna, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian, la agni ankum minallahi syai'a, aku tidak memiliki apa-apa dari Allah untuk kalian sedikit pun. Ini apa? Seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya Quraisy. Dan ini juga yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang ditinggal mati oleh orang tuanya, khususnya ibunya, dalam keadaan ibunya masih musyrik. Demikian juga mayoritas dari paman-pamannya semuanya musyrik. Siapa Abu Thalib? Siapa orang yang lebih ya memiliki jasa yang besar terhadap Islam ini dari Abu Thalib? Tidak ada. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kabilah Quraisy semuanya, Abu Thalib yang menolong. Tetapi apa? Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mati dalam keadaan apa? Musyrik. Abu Thalib. Abu Jahal juga sama, pamannya mati dalam keadaan apa? Musyrik. Dan ujian yang paling besar adalah ujian yang datang dari keluarga. Dan ini pun diujikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan diujikan kepada mereka-mereka yang berjalan di jalannya para nabi. Jadi kalau kita sudah berjalan di jalan hidayah, pasti akan mendapatkan ujian. Jadi jangan apa namanya terbalik, kalau kita sudah ada di atas hidayah pasti akan selamat, beres, enggak ada apa-apa. Lah, justru semakin kita kuat dan semakin berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, sebesar itu pula ujian yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi, in qawiyat fa qawiyat mihnatu, kalau seandainya semakin kuat iman seseorang, kuat pula ujiannya. Wa in da'ufat da'ufat mihnatu, kalau semakin rendah ya seperti itu juga ujiannya, ringan juga. Tapi maka tidaklah ya sesuatu ujian yang diberikan oleh seorang manusia dalam berdakwah ini lebih daripada keluarganya. Terkadang kita menghadapi keluarga ini sangat susah. Maka oleh karena itu diujilah kesabaran di sana. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terus bersabar sampai meninggalnya Abu Thalib. Sampai meninggalnya Abu Thalib, Nabi enggak terputus untuk berdakwah. Ya, Nabi tidak terputus untuk berdakwah kepada Abu Thalib, akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Bahkan Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah Islam ini kepada orang yang kau cintai. Wah, saya punya Islam tak kasihkan sama pamanku, saya punya Islam tak kasihkan ibuku, saya punya Islam tak kasihkan istriku, enggak bisa. Ya, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah, tidak memiliki apa kemampuan untuk memilih-milih orang untuk diberikan, dia tidak mampu. Hidayah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah apa? Hidayah ilham yang sifatnya taufik. Tiba-tiba dalam hati, waduh, saya pengin ngaji, saya pengin cari Islam yang betul, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat sebab mungkin dalam hatinya terdapat titik-titikan yang baik sehingga ketika mendengar daripada Al-Qur'an, mendengar daripada sunnah, tergoyahkan, tergerakkan hati yang masih bersih itu. Ya, berbeda terkadang seseorang itu kita sampaikan berbagai macam dalil adillah mental. Ya, terkadang ini butuh waktu dan kita juga tidak tahu, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi hatinya. Dan ini yang kita takutkan. Tetapi semuanya kita serahkan kepada Allah, tugas kita hanyalah menyampaikan. Maka Nabi dikatakan wa angdir. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu wahai Muhammad. Bukan disuruh maksa, berikan peringatan saja. Kita enggak disuruh maksa. Sampaikan, terima alhamdulillah, dan ya enggak ya terus kita sampaikan saja. Ya, biar dia bosan telinganya sampai ya sudah, kita yang penting kita sampaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ya mudah-mudahan kita berharap suatu saat nanti ada waktu yang tertentu atau ucapan tertentu masuk dalam hatinya, sadar. Ya, jadi nasihat itu terus menerus. Nah, terkadang kita ketika banyak mendengar nasihat bosan. Tapi suatu saat nasihat yang ketika itu dalam keadaan yang pas masuk. Nah, inilah yang kita cari. Dengan terus kita menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, barangkali dari sekian nasihat yang kita berikan tadi ada satu yang masuk, sehingga tergerakkan hatinya untuk menerima kebenaran. Nabi mengatakan, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru angfusakum, belilah diri-diri kalian. Aku tidak bisa memiliki apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas, pamannya, anak pamannya Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai, aku tidak memiliki apa-apa ya yang aku bisa berikan padamu nanti di hadapan Allah. Abbas siapa? Pamannya. Quraisy siapa? Kabilahnya. Quraisy ini kabilah Nabi, kabilah Quraisy, dan kabilah yang termulia dari kabilah Arab ini Quraisy. Tidak ada yang melebihi kemuliaan kabilah Quraisy. Sampai-sampai Nabi mengatakan sesungguhnya kekhalifahan Islam ini dipimpin oleh orang Quraisy karena cerdasnya orang Quraisy dan wibawanya mereka di kalangan Arab. Ini orang Quraisy. Ya Safiyyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyyah, bibinya Rasul, la ugni anki minallahi syai, aku tidak punya apa-apa untukmu di sisi Allah. Diseru satu persatu. Wa ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah, anaknya Muhammad, anaknya sendiri Fatimah. Jadi kedekatan kita dengan orang soleh enggak menjamin kita akan selamat. Ya, dekatnya kita dengan orang yang mulia tidak menjamin kita selamat kalau kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri. Oh iya. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, salini min mali masyi'ti, mintalah engkau dari bapakmu ini, kata Muhammad, harta yang kau inginkan kalau dimiliki, kalau aku miliki. Kata siapa? Rasul kepada anaknya Fatimah, mintalah dari bapakmu ini harta yang kau inginkan. La ugni anki minallahi syai, tetapi aku tidak bisa memiliki apa-apa untuk dirimu di hadapan Allah. Menunjukkan bahwasannya semuanya itu dikembalikan kepada individu pribadi masing-masing. Nah, menunjukkan bahwasanya hidayah itu datangnya dari Allah dan harus diusahakan dari seseorang tersebut. Nah, diantara daripada dalil dari hadis ini adalah diantaranya perbuatan syirik itu tidak akan menyelamatkan seseorang walaupun dia dekat dengan orang soleh. Dosa kemaksiatan itu tidak akan bisa diselamatkan walaupun dia anaknya orang soleh, enggak hanya dekat anaknya. Kalau dia berbuat maksiat, maka dia akan menanggung daripada dosa dan azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya apapun. Dengan sebab karena dia anaknya Rasul, dengan sebab karena mungkin dia anaknya seorang nabi lah. Ya, karena seorang yang bermaksiat itu bukan keluarganya orang yang taat. Jadi kalau bapaknya ini taat, anaknya maksiat, terputus nasabnya nanti di hari kiamat. Terputus. Di dunia masih anaknya, tetapi di akhirat nanti terputus. Ya, sanadnya terputus. Ini bukan anaknya ini. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Quran yang maknanya, sesungguhnya nanti orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin tabarok, saling berlepas diri. Bapak dan anaknya berlepas diri, ibu dan bapak juga berlepas diri, istri dan suami berlepas diri, semuanya nanti hari kiamat. Bahkan dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari kiamat itu hari yang mana tempatnya seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, bapak lari dari istrinya, dari ibunya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, pada hari itu seseorang tercukupi dengan urusan masing-masing. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Ya, ketika anaknya Nabi Nuh diseru oleh Nabi Nuh untuk beriman, untuk masuk kapal. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, masuklah ke dalam kapal ini, engkau akan selamat. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin yuksimuni minal ma, tidak wahai bapakku, saya akan lari ke pucuk gunung yang mana akan menjagaku dari air bah ini. Apa jawaban Nabi Nuh? Tidak ada pada hari ini keselamatan bagi siapapun, bagi orang-orang yang kafir. Anaknya pun meninggal. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah janjikan semua keluargaku akan engkau selamatkan? Tapi kenapa engkau binasakan anakku? Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan keluargamu. Maksudnya apa? Seorang yang ahlul maksiat ketika diseru tidak mau kembali, maka di hari kiamat akan terputus nasabnya. Taib. Ini diantaranya bahwasanya dosa kesyirikan itu tidak akan terampuni walaupun dia dekat dengan orang soleh, kalau soalnya dia tidak bertobat darinya, bahkan anaknya sendiri. Ya, Rasulullah SAW peringatkan, wahai Fatimah, kalau engkau ingin minta hartaku, mintalah sekarang, tetapi nanti di hari akhirat aku tidak memiliki apa-apa untuk bisa kuberikan padamu. Ini menunjukkan bahwasannya dosa kesyirikan itu harus dihilangkan dari setiap individu-individu masing-masing, dan jangan sampai meracuni naam dirinya sehingga tidak akan bermanfaat syafaat yang dimiliki oleh orang soleh. Karena syafaat nanti kita akan bahas secara tuntas, apa pengertian syafaat dan bagaimana seseorang bisa disyafaati. Nah, kalau kita saksikan sebagian daripada kaum muslimin, mereka datang ke kuburan Sunan Fulan, Wali Songo, apa yang mereka inginkan? Syafaat. Apakah benar caranya? Kita akan tahu bagaimana cara mencari syafaat yang benar, sehingga kita tidak salah kaprah dalam beragama ini. Baik, kita ambil satu bab. Bab yang setelahnya, qala babun qaulullahi ta'ala. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Ini menceritakan keadaan para malaikat ketika mereka mendengar wahyu Allah. Hatta idza fuzzi'an qulubihim, ketika diangkat rasa takut dalam hati para malaikat, mereka bangkit lalu berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang disampaikan oleh Rabb kalian? Apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka malaikat sebagian mengatakan, apa yang disampaikan Allah itu adalah kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Fi sahih, disebutkan dalam sahih tadi surat As-Saba ayat yang ke-23. Fi sahih, disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim, Bukhari atau dalam kitabnya Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, idza qada Allahu al-amra fis sama darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan suatu perkara, diputuskan akan terjadi sekian di bumi, akan terjadi kejadian ini di bumi, ya, kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, apa yang terjadi? Dorobatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat pun tertunduk dengan sayap-sayapnya. Jadi menunjukkan di sini bahwasannya malaikat itu memiliki sayap. Tetapi kita enggak mengetahui bagaimana sayapnya malaikat. Apakah seperti sayap burung? Apakah seperti sayap nyamuk? Apakah seperti sayap kupu-kupu? Kita enggak tahu. Siapa yang bisa mengatakan saya tahu sayap malaikat? Ya, sayap seperti sayap burung. Enggak tahu. Ya, karena sayap itu adalah kalimat yang sifatnya umum dan bisa disandarkan kepada makhluk. Kalau disandarkan kepada burung, sayapnya ya harus seperti itu. Kalau disandarkan kepada kupu-kupu, sayapnya ya besar seperti itu. Kalau disandarkan kepada nyamuk, sayapnya ada lebar sedikit. Beda. Dan kita tidak mengerti sayap malaikat seperti apa, karena kita enggak tahu malaikat. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita saksikan di internet-internet, dilihat malaikat terbang di atas Ka'bah, jangan dipercaya. Nah, itu bohong. Oh, iya. Malaikat itu makhluk gaib yang tidak bisa menampakkan diri izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu benar malaikat, betapa ya kita ini akan semakin kuat iman kita, dan akan semakin kita ini meninggalkan dunia ini. Buat apa dunia ini? Kita akan duduk di masjid dan kita akan banyak berzikir kepada Allah. Jangan-jangan kiamat besok datang, jangan-jangan malaikatul maut ini sekarang datang kepada kita kemudian kita mati esok hari. Apa yang kita jadikan bekal? Tetapi karena itu semuanya adalah kadibat, kedustaan-kedustaan. Ya, yang diada-adakan oleh orang-orang, mungkin itu seorang muslim yang bodoh atau orang-orang kafir yang hendak menggelincirkan kaum muslimin. Taib, hud'ana liqaulihi, mereka menundukkan sayap-sayap mereka karena mereka tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, takut. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan, seperti apa? Bunyi rantai yang gemerincing ketika ditarik di atas batu yang apa namanya? Di atas batu yang halus. Jadi kalau kita lihat rantai yang besar ketika ditarik, bunyi seperti itu, gemerincing. Ini apa? Suara wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yunkiduhum dzalik, yang mana hal itu menjadikan mereka tertunduk dan takut. Tidak berani untuk menoleh, tidak berani untuk mendangak, tidak berani untuk melihatnya, karena suara yang sangat menakutkan dan gemerincing seperti apa? Silsilah rantai yang ditarik dari batu yang halus. Sampai beliau mengatakan hatta idza fuzi'a, sampai ketika rasa takut dicabut dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum, kata malaikat, mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian tadi? Qalul haq, maka sebagian mereka mengatakan apa yang Allah katakan itu adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Fayus fayas ma'uha mustarikus sama, kemudian wahyu Allah tadi untuk memutuskan kejadian di muka bumi ini, besok mungkin akan terjadi gempa, besok mungkin akan terjadi banjir, besok akan terjadi hujan, besok akan terjadi sekian dan sekian dan sekian. Ternyata ada pencuri pendengaran yang disebut dengan mustarikus sama, syaitan yang mereka apa namanya tinggal di langit dan sengaja mencuri dengar wahyu yang di apa namanya wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang akan menimpa bumi ini, didengar oleh mereka, dicuri pendengarannya. Kira-kira hal ini terjadi apa tidak terjadi dengan izin Allah? Dicurinya wahyu tadi sesuai dengan izin Allah. Kalau Allah enggak mengizinkan, mereka enggak akan bisa mencuri wahyu. Ini untuk menguji keimanan hamba. Taib. Wa mustariku sam'i hakadha ba'dhuhu fawqa ba'din, dan para pencuri wahyu dari Allah, syaitan-syaitan itu seperti ini, kata Nabi. Diibaratkan seperti ini. Ya, pundak saling pundak-pundakan sampai langit. Ya, syaitan itu ketika hendak mencuri wahyu tidak terbang begitu saja. Seperti dalam film, bisa terbang kemana-kemana. Mereka pundak-pundakan sampai ke langit, kata Nabi. Sebagian di atas sebagian yang lain pundak-pundakan. Wasafahu Sufyan ibni Uyainah bikafihi. Sufyan ibni Uyainah, seorang rawi, mensifatkan bagaimana cara mereka berpundak-pundakan dengan kedua tangannya. Kalau sebagian mengatakan seperti ini, pundak-pundakan sampai langit. Ya. Faharokoha wabaddada ba'asabihi. Harokoha, dibentangkan jari jemarinya dan disambungkan. Nah, seperti ini. Maksudnya apa? Pundak-pundak antara setan satu dengan setan yang lainnya sampai langit. Ternyata setan itu juga lemah. yang sering diibadahi manusia, yang sering mengagetkan manusia, itu juga lemah. Tetapi karena setan ini enggak berbentuk, enggak punya wujud asli, ya, mereka bisa melihat kita dan kita enggak bisa melihat mereka, terkadang mengganggu manusia. Maka terjadilah sebagian para manusia yang tidak beriman dan tidak tahu din, menyebutnya mereka dengan berbagai macam sebutan, kuntil anak, hantu, tuyul, semuanya itu adalah jin. Ya. Jadi mereka itulah intinya setan, sudah segitu saja. Cuman karena penamaan-penamaan ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dinamakan di sana ada kuntil anak, di sana sunder bolong, di sana ada hantu. Berbagai macam penamaan, yang intinya mereka itu setan. Dan kaum muslimin, ya, bukan itu yang ditakuti, ya, tetapi yang ditakuti itulah maksiat dan dosa kita. Maksiat dan dosa kita. Adapun seperti itu, insya Allah akan hilang dengan ketauhidan yang ada dalam hati kita. Yakin, kalau kita tauhid itu nggak akan ganggu kita. Yang ganggu kita itu dosa dan maksiat. Itu yang ganggu kita. Nah, kemudian fayasma'uha al-kalimata fayulkiha ila man tahtahu. Kemudian yang paling atas tadi apa? Mencuri dengar. Apa yang diwajibkan Allah? Ketika, jadi yang didengar syaitan dan ucapan Allah. Tetapi apa? Ketika malaikat bertanya satu dengan yang lainnya, didengar oleh siapa? Malaikat. Didengar oleh syaitan. Nah, ketika yang paling atas mendengar, disampaikan kepada yang bawah. Tadi Allah berfirman akan terjadi besok gempa. Terus sampai bawahnya juga sama. Mengatakan akan gempa-gempa sampai bawah, sampaikan ke dukun. Akhirnya ketika dukun akan terjadi apa, gempa bumi akan terjadi, atau misalkan angin, kok telah itu benar. Jadi kalau dukun pas ditanya itu benar, mungkin saja itu adalah dari setan tadi. Tetapi apa, fayukhallituha mi'ata kadzibat, sudah dibumbui dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan. Yang benernya satu, yang salahnya sekian ratus. Itu dukun. Jadi kalau suatu saat kita datang ke dukun ternyata benar, mungkin itu adalah tadi yang didengar oleh setan yang walinya tadi, yang di atas tadi. Itu dukun. Kalau setan saja pengen mencuri dengar kejadian esok hari itu apa, harus pundak-pundakan. Bagaimana manusia? Ya, dukun itu dari mana dia dapatnya? Dari mana bisa tahu hal yang gaib? Kalau orang Jawa terkenal dengan weruh sebelum dikasih tahu. Jadi weruh sedurunge winarah katanya. Sebelum tahu sudah tahu duluan. Sebelum terjadi sudah tahu apa yang terjadi. Ini kufur seperti ini. Ya, itu mereka para dukun kerjaannya. Ya, kalau mereka menganggap mereka orang sakti, ya, kesaktian dari apa yang mereka ambil? Dari setan tadi. Ternyata dukun ini apa? Bala tentara yang paling bawah dari setan. Yang paling bodohnya ya dukun ini. Kenapa? Bisa jadi bodoh-bodohin oleh setan yang di atas tadi. Ya. Oh, maka dikatakan dan disebutkan di sini, "Fumayulki hal akhir ila man tahtu." Kemudian yang kedua disampaikan kepada yang ketiga, terus sampai bawah. "Hatta yulkiha ala lisani sahir," sampai wahyu tadi disampaikan kepada lisannya tukang sihir. "Awil kahin," atau para dukun. Tetapi farubbama adrakat syihab, tetapi terkadang sebelum sampai kabar tadi ke dukun, setiap desa itu pasti ada dukun, kata Nabi. Setiap desa pasti ada orang yang dikatakan orang pinternya. Dukunnya itu ada. Juru kuncinya itu ada. Itu didapatkan apa namanya, sihab. Sihab itu meteor kalau kita ngomong. Meteor, bintang yang berpindah. Itu namanya sihab. Maka dikatakan dalam surat apa? Tabarok. Waja'alna rujuman lisyayatin. Di antara daripada bintang-bintang itu apa? Kegunaannya untuk melempar setan. Jadi kalau kita melihat ada bintang alien, bintang berpindah, itu diantaranya mungkin Allah sedang melempar siapa? Syaitan. Ini diantara kejadian-kejadian yang dikhabarkan dalam syariat kita. Farubbama adrakatus syahab, terkadang syaitan tadi sebelum menyampaikan kabarnya sampai ke dukun, dia apa? Terlempar dengan lemparan bintang tadi. Qabla an yulqiha, sebelum disampaikan kepada orang yang paling bawah. Jadi yang mendengar kabar tadi apa? Terkena lemparan bintang tadi, mati. Belum sampai kemana? Ke bumi ini. Warubama alqaha qabla an yudrikahu, terkadang apa, meleap, bukan meleset, sebelum bintang yang dilemparkan oleh Allah, kabar tadi sudah sampai kemana? Ke dukun tadi. Fayakdibu ma'aha mi'ata kadibah, setelah sampai ke lisannya tukang sihir dan dukun tadi, dicampuri dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan. Apa diantaranya? Agar supaya orang itu berbuat syirik. Kalau nanti pada hari itu terjadi bencana, kamu harus pakai janur kuning, kamu harus pakai sesajen seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, agar supaya kamu selamat. Nah, ini berbagai macam kedustaan-kedustaan. Itu adalah kerjanya para dukun. Jadi kalau kita sudah tahu hakikatnya dukun, seperti itulah dukun. Mereka itu bukan orang sakti. Mereka itu orang yang paling bodoh daripada pengikutnya setan. Itu para dukun, selesai. Wah, ada dukun sakti. Di Indonesia ini bahkan menjadikan apa? Lembaga apa? Persatuan Paranormal Indonesia. Itu persatuan orang-orang goblok di Indonesia, bukan paranormal. Itu orang goblok. Kalau orang pandai, mereka enggak akan menjadi paranormal. Kenapa? Karena mereka itu adalah bala tentaranya setan. Bisa jadi dibohongi oleh setan yang paling atas. Ini kita yakin dengan ya, benar bagaimana apa yang diwahyukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya. Itulah kerjanya dukun. Ya, sesakti-saktinya dukun itu enggak terlepas dari setan tadi. Bisa mengetahui apa? Berbagai macam kejadian. Kok enak sekali. Kalau dia tahu, bisa menebak kejadian esok hari, tanya pada dia, kapan matimu? Kalau engkau yakin dengan kamu akan mati, kenapa kamu gak beramal? Nah, itu kalau dia ngaku sakti, justru harus dia itu harus tobat dari perbuatannya. Kenapa? Karena tahu setelah dia hidup pasti akan mati, dan setelah mati dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Ya, kalau misalkan tahu sebelum diajari, tahu sebelum apa kejadian itu ada, tentunya dia orang yang paling pandai. Nabi saja katanya, la a'lamul ghaib. Aku enggak tahu ilmu ghaib. Kalau aku tahu besok itu terjadi apa, saya akan beribadah sebanyak-banyaknya agar supaya tidak menimpa aku kejelekan. Ya, ternyata dukun itu bukan orang sakti, orang bodoh, dan sebodoh-bodohnya manusia mereka itu. Nah. Wah, mereka juga punya kesaktian loh. Hati-hati kalau jangan macam-macam kalau bicara. Ya, kenapa kita harus takut menjelek-jelekan mereka? Justru mereka yang kita apa namanya peringatkan, berhati-hati kalian dengan Allah. Ya, ketika kalian mengucapkan, mengetahui, mengabarkan sesuatu esok hari, berarti kalian telah lancang kepada Allah. Lancangnya dia kepada Allah lebih besar mana daripada lisan kita apa namanya memperingatkan mereka dari perbuatan mereka. Lancangnya mereka kepada Allah lebih besar. Ini yang perlu kita pandaikan manusia ini agar supaya berhati-hati dari mereka, orang-orang bodoh itu. Ya. Jadi bukan dikatakan orang pintar, mereka itu orang bodoh. Jadi kalau dikatakan orang pintar, ya pintar menipu. Tambahi, orang pintar pintar berdusta. Jangan dititikkan mereka itu orang pintar, jangan, pintar berdusta. Iya orang pintar, tapi oh pintar menipu. Nah, itu pas untuk mereka, bukan orang pintar mereka itu. Apa sebutkan di sini tadi? Fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza? Maka dikatakan, bukankah telah mengatakan kepada kita pada hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu? Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati samiat minas sama. Kemudian dibenarkanlah ucapan-ucapan tadi yang telah dia dengar di langit tadi. Besok akan terjadi bencana ini, besok akan terjadi bencana itu. Barang siapa yang lahirnya Jumat Pon, lahir di malam hari, maka rezekinya harus ke selatan. Barang siapa yang punya nama akhirnya Tok, misalkan, dia akan banyak kecelakaan, ganti namanya. Barang siapa yang rumahnya menghadap ke timur, maka rezekinya susah. Seakan-akan kok dia itu sudah paham dengan perkara-perkara ini. Kalau dia pandai seperti itu, tentunya dia sudah orang, jadi orang kaya nomor satu di Indonesia atau di dunia ini. Tidak perlu jadi dukun untuk apa mencari uang. Ini diantara daripada tahdiran, peringatan dalam agama kita ini tentang bahayanya para kahin, para dukun, dan juga tukang sihir. Walhamdulillah, ternyata dalam kita pun menyingkap rahasia apa yang ada pada mereka. Rahasia yang ada pada mereka. Nah, mereka punya keris. Nah, keris itu zatnya kalian patah-patah. Tapi setanlah yang masuk ke dalam keris tadi agar supaya dikatakan kerisnya sakti. Ya, agar supaya dikatakan ahli-ahlinya ini bertuah. Ahli-ahli itu batu. Kalau kita ambil, kita apa? Misalkan kita adukan dengan apa? Tekel ini mungkin ini yang kuat daripada ahli-ahli. Pecah ahli-ahlinya itu. Tetapi setanlah yang apa namanya? Masuk ke dalam akidah manusia sehingga menggelincirkan dengan perkara-perkara tadi, sehingga dijadikan suatu keyakinan bahwasannya itulah perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan apa? Mudharat. Walhamdulillah agama kita sempurna. Kita diajari oleh Allah untuk pandai dan pintar secara logika. Logika kita bisa berakal, demikian juga apa? Kita dibimbing dengan apa namanya agama kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Ucapannya rada sedikit keras ya, bukan karena tidak sopan, tetapi karena memang mereka pantas dikatakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan silahkan bertanya. Nah, silakan. Kalau kita ngajak sama keluarga atau istri, ya, ngajak sholat, ngajak baik dan sebagainya, terus kita meninggal, iya, keluarga tangga, apakah nanti kita itu akan diminta tanggung jawab? Taib. Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'in wadribuhum wa hum abna washar. Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Ini tugas kita, itu memerintah mereka untuk kebaikan. Adapun ketika mereka lakukan itu alhamdulillah sebagai balasan kebaikan ya untuk diri kita dan mereka sendiri, dan kita akan mendapatkan pahala dari mereka karena kita menyeru, kemudian dengan seruan kita dia beramal. Kalaupun tidak, sudah terlepas tanggung jawab kita sebagai seorang penyampai. Tapi kalau kita tahu dan enggak menyeru, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sudah tahu ini bahaya syirik, tapi kita diam, enggak mau menyampaikan pada orang. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya. Dan orang yang berbuat syirik kelak, mereka akan menghujat kita. Kenapa dulu engkau tahu di dunia? Kenapa engkau enggak memberitahu kepada kami? Nah ini. Jadi kalau kita sudah tahu, sampaikan. Entah diterima atau tidak, yang penting kita sampaikan bismillah sambil jalan. Enggak perlu kita paksa, enggak perlu. Kecuali kalau keluarga kita lain. Keluarga kita lain. Ya, karena keluarga kita yang pemimpin. Kita seorang pemimpin. Tetapi na'am, bagaimanapun hasilnya semuanya tentunya kita serahkan kepada Allah. Apakah Nabi ketika menyeru pamannya Abu Thalib dan meninggal di atas kekufuran itu Nabi apa dalam artian tidak menyeru? Nabi menyeru, tapi Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan apa? Kufur. Nabi enggak akan ditanya. Ketika nanti kita ditanya, kita akan berhujah, ya Allah, dulu sudah saya sampaikan, tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk. Kita enggak akan ditanya insyaallah. Tapi kalau kita tahu dan diam, itulah yang akan ditanya. Allah taala alam sawab. Itu kadang memang karena lingkungan ya. Kadang keluarga kita itu karena lingkungan sebenarnya. Lingkungan yang terbiasa meremehkan sholat. Apalagi ibu-ibu. Anggapan mereka itu kalau sudah punya pengajian seminggu sekali, sholawatan di masjid, sudah selesai, gak perlu sholat. Nah cukup, nyanyi-nyanyi. Wah ini malam sholat, sholawat. Kita berakidah dulu. Maksudnya akidah itu apa? Ya tadi zikir tadi. Akidah itu bukan zikir, akidah itu dalam hati kita. Kita sering mendengar ibu-ibu, tapi tiap harinya enggak pernah sholat. Kan sudah berakidah tiap Jumat katanya. Allah Ustaz. Kadang kalau kita sudah tahu seperti ini, kemudian mendengar sebagian yang dikatakan ustaz, dikatakan ustazah, kita ini tertawa sama mereka. Mereka itu ilmunya dari mana sebenarnya? Gitu loh. Kalau misalkan ngajak ibu-ibu yang tidak bisa haji cukup baca al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, dibaca setiap Jumat, nanti kita pahala seperti orang berhaji. Lah kok enak sekali. Dari mana ini gitu. Nah, kita ini kadang apa namanya? Enggak habis pikir sama mereka, dari mana hal itu mereka dapatkan. Tapi tugas kita hanya menyampaikan. Yang menyampaikan kepada mereka dengan buku, dengan nasihat, tapi terus kita nasihati sholat sambil jalan, sholat sambil jalan bisa.